kembali cintaku. Betapa malang nasibku, derita yang ku alami. Air mata dalam hatiku. Biarlah aku menderita, asalkan tetap bahagia. Hanya satu pintaku, selalu kepadaku. Dalam hatiku, biarlah datang.